ketika hotel. Bapak Ibu naik bis, pernah mengalami suasana enak atau tidak enak? Nah, enak atau tidak enak? Kadang enak, kadang tidak. Suasana tidak enak, contohnya sopirnya ugal-ugalan. Dan biasanya kalau sopir ugal-ugalan kejar target, kejar setoran, maka biasanya saat itu para penumpang memperbanyak membaca kalimat La ilaha illallah. Supaya apa? Supaya apa? Supaya bersulat. Seandainya kau berangkat, maka kalimat yang terakhir diucapkan adalah La ilaha illallah. Tapi apakah penumpang yang baik ketika sopirnya ugal-ugalan cukup hanya mengucapkan La ilaha illallah supaya selamat? Apakah cukup? Jawabannya tidak cukup. Penumpang yang baik melihat sopirnya ugal-ugalan, dia harus ikut mengingatkan. Apakah penumpang mengingatkan sopir hanya ketika sopirnya ugal-ugalan? Jawabannya tidak. Termasuk ketika sopirnya mulus sampai penumpang satu bis semuanya tidur. Karena satu bis semuanya tidur, akhirnya sopirnya juga ikut tidur. Penumpang yang baik, apa yang harus dia lakukan? Mengingatkan sopirnya supaya tidak. Begitu rumah tangga itu seperti orang naik bis. Sama-sama ada sopirnya, sama-sama ada penumpangnya, sama-sama ada penumpangnya. Dalam rumah tangga ada sopirnya. Siapa sopirnya? Siapa sopirnya? Suami. Ada penumpangnya. Siapa penumpangnya? Istri. Ada penumpangnya. Siapa penumpangnya? Anak. Dan kalau pengin bis ini sampai ke tujuan, maka harus ada kerjasama yang baik antara sopir dengan kernet dengan penumpang. Harus ada kerjasama yang baik antara suami dengan istri dengan persamaan antara bis dengan rumah tangga, sama-sama ada sopirnya, sama-sama ada peneknya, sama-sama ada penumpangnya. Begitu pula persamaan yang lainnya. Antara rumah tangga dengan bis, sama-sama memiliki tujuan akhir. Kalau kita naik kendaraan, maka tujuan akhirnya adalah terminal. Kalau panjenengan di rumah tangga, tujuan akhirnya kemana? Ini sudah pada berumah tangga belum? Panjenengan berumah tangga ini ya, tujuan atau tidak? Apa tujuannya? Akhirat itu ada di dua, ada surga, ada neraka. Tujuan akhir rumah tangga adalah surga. Siapa yang sukses satu rumah tangga semuanya masuk surga, itulah rumah tangga yang sukses. Yang sukses. Seandainya ada satu rumah ayahnya ke surga, istrinya ke neraka. Istrinya ke surga, datang ke sini. Suaminya saudara. Atau suami dan istri ke surga, anak-anak ke neraka. Atau anak-anak ke surga, ayah dan ibunya ke neraka. Itu belum sukses. Rumah tangga yang sukses adalah rumah tangga yang ketiga suami, istri, anak-anak semuanya sukses untuk masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Barang siapa yang masuk ke dalam surga kemudian dihindarkan dari api neraka, itulah manusia yang sukses. Sukses hakiki adalah ketika kita berhasil meletakkan kaki kanan kita masuk ke dalam surga. Ini target tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Karena target itu tinggi, maka harus ada kerja sama. Bagaimana cara kerjasamanya? 4 poin. Berapa poin? 4 poin. Siap-siap, dihafalkan. Nanti kalau misalnya ketika akhir pengajian tidak bisa jawab, kita akan panjangkan pengajiannya. Ya, siap-siap. Yang pertama, saling memahami kelebihan dan kekurangan. Apa yang pertama? Saling memahami kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, saling menunaikan hak dan kewajiban. Apa yang kedua? Saling menunaikan hak dan kewajiban. Yang ketiga, saling bahu-membahu. Saling bahu-membahu. Dan yang keempat, saling nasehat-menasehati. Hafal? Hafal? Kita mulai ujiannya. Poin yang pertama, rebuah. Kurangan dan kelebihan. Masya Allah, 100 untuk rebuah. Regu B, poin yang kedua. Saling menunaikan hak dan kewajiban. Ya 75 lah. Regu C, poin yang ketiga. Bahu membahu. Regu D, poin yang keempat. Saling nasihat. Saling nasihat-nasihat. Bagus. Sementara ini poin antara A, C, dan D imbang. Kita mulai dari poin yang pertama. Apa tadi? Saling memahami kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia di muka bumi ini, manusia biasa, yang cuma punya kelebihan. Pasti punya kekurangan. Pahami betul-betul. Anda sebelum menikah, ibu-ibu boleh punya bayangan. Mudah-mudahan nanti suami saya itu orangnya satu apa? Bayangan jenengan sebelum menikah dulu, suami jenengan kira-kira satu. Keren. Yang kedua apa? Tajir. Banyak duit. Yang ketiga? Turut. Yang keempat? Banyak gula. Alim nomor 4. Bapak-bapak, ketika bapak-bapak dulu sebelum menikah, apa bayangannya istri bapak? Satu, cantik. Dua, solehah. Mending lah nomor 2 solehah. Nomor 3? Nurut. Masya Allah, suami nurut, istri nurut. Yang keempat, baik hati. Sekarang saya tanya, itulah bayangan Anda sebelum Anda menikah. Saya tanya sekarang, setelah Anda menikah, apakah bayangan-bayangan itu ada dalam diri pasangan Anda? Ada? Ada. Berapa persen? 90%. Masya Allah. Berarti ini keluarga bahagia semua ya? Alhamdulillah. Apinya paling keras di sini. Kayaknya para bujangan-bujangan. Orang ketika berumah tangga, dia harus paham bahwa calon dia itu punya kelebihan, punya kekurangan. Rumah tangga akan hancur ketika kita cuma melihat sisi kekurangan saja. Misal, ada seorang suami dapat istri, Masya Allah, ternyata gak pinter masak. Paling cuma bisa masak air. Itu pun juga kadang-kadang kehabisan. Ada sebagian istri yang cuma bisa masak nasi, kadang-kadang pun nasinya jadi bubur. Akan tetapi jangan cuma lihat kekurangan itu. Alhamdulillah, walaupun istri ini tidak Walaupun istri ini punya kekurangan, coba cari kelebihannya. Apa kelebihannya? Alhamdulillah, walaupun istri saya ini kurang pintar masak, alhamdulillah istri saya syukur. Syukur apanya? Bukan subur badannya, subur bisa menghasilkan keturunan yang banyak. Saya tanya, istri yang bisa menghasilkan keturunan itu kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada istri kita. Maka jangan cuma melihat kekurangan, kekurangan, lihat kelebihannya. Tidak cuma istri melihat, tidak cuma suami melihat istri, istri pun juga melihat suami seperti itu. Ya Allah, suami saya ternyata setelah menikah saya baru tahu, ternyata non sewu tidak sikmek, ternyata krempeng. Kalau kena angin khawatir, terbawa angin. Itu kekurangan betul. Akan tetapi coba cari dan gali apa kelebihan suami Anda. Alhamdulillah suami saya walaupun mungkin face-nya biasa-biasa saja, kurus, akan tetapi alhamdulillah suami saya adalah tipe laki-laki yang setia kepada istri. Setia atau tidak? Setia. Karena kekurangan gak ada yang lirik. Daripada punya suami ganteng, tapi ganteng-ganteng? Serigala. Buat apa punya suami ganteng, tapi ganteng? Serigala. Mendingan punya suami biasa-biasa saja, akan tetapi setia kepada pasangannya. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama, supaya kita sukses sampai ke surga dalam rumah tangga, adalah saling memahami, apa tadi? Kelebihan dan kekurangan. Poin yang kedua, saling menunaikan hak dan wajib. Rata-rata orang itu kebanyakan nuntut hak, lupa kewajiban. Ini yang merusak rumah tangga. Ketika ada suami cuma nuntut hak, mana kopinya, mana pisang gorengnya, kenapa kasurnya seperti ini, kenapa rumah masih kotor. Akan tetapi dia melupakan kewajibannya sebagai seorang suami yang harus mendidik istrinya, yang harus menafkahi istrinya, yang harus sayang kepada istrinya. Ini adalah benih-benih rusaknya sebuah rumah tangga. Begitu pula istri, ketika dia cuma menuntut haknya, mana bulanannya, mana perhatiannya. Akan tetapi dia lupa dengan kewajibannya. Suami datang dicuekin. Ya, assalamualaikum. Ya, jawab pula. Ternyata sedang sibuk. Sibuk ngapain? Ya, ringan sampai keriting. Jadi jawab pula. Kalau pun dijawab, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mana? Tehnya mana tehnya? Itu nggak bisa bikin gula, Pak. Itu ada gula. Ada, udah dimasakin air panas. Gula udah disiapin. Kopi udah disiapin. Teh udah disiapin. Bensin apa? Ada sebagian istri seperti dia cuma nuntut hak merumahkan apa? Rumah tangga yang sukses adalah ketika istri memperhatikan kewajibannya, kemudian dia minta haknya, suami juga demikian. Ini poin yang keberapa? Yang kedua. Poin yang ketiga adalah saling bahu membahu. Betul, suami punya kewajiban. Betul, istri punya kewajiban. Orang Jawa mengatakan kewajiban istri itu dapur. Dapur, sumur, kasur. Apa? Dapur, sumur, kasur. Betul itu kewajibannya istri. Akan tetapi bukan berarti suami itu tidak membantu istrinya. Rasulullah SAW kasih contoh. Ketika ditanya oleh para sahabat Nabi SAW, oleh seorang tabi'in kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, apa yang biasa dilakukan oleh Rasul SAW di rumahnya? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana yakhsifu na'lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah itu biasa ngesol sandalnya sendiri. Apa? Ngesol sandalnya sendiri. Wa yaqitu thawbahu. Dan ketika ada yang sobek bajunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam jahit bajunya sendiri. Wa yarfa'u dalwahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa langsung nimba, tahu nimba? bawa air sendiri. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Padahal dia adalah manusia yang paling sibuk, super sibuk, akan tetapi membantu pekerjaan di belakang. Saya tanya, Ibu, Bapak-bapak bantu nggak di dapur? Bantu. Ketika goreng kerupuk bantu ngapain? Bantu itu namanya. Bantu goreng bareng-bareng. Ketika bikin santan, ya. Bapak ngambilin cabenya, ngambilin bawangnya, ngambilin bawang putih, bawang merahnya. Istri yang apa? Istri yang mulut seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan habis kajian ini, insya Allah akan menjadi suami yang baik. Itu namanya saling bahu membahu. Dan poin yang terakhir, yang keempat, adalah saling nasehat menasehati. Rumah tangga seperti kita naik bis, tidak mungkin akan mulus terus. Ada saatnya lubang di tengah jalan cekung, ada saatnya macet, ada saatnya mobil rusak, ada saatnya kehilangan polisi. Bahkan dalam rumah tangga pun juga demikian. Ada senangnya, ada susahnya. Ketika ada senang dan susah itu, saling menguatkan dengan nasihat, menasehati. Ketika suami mulai kelihatan dulu, ketika awal-awal nikah, rajin berangkat ke masjid. Tahu-tahu sekian tahun mulai malas. Istri yang baik adalah istrinya menasehati suami. Sebaliknya, istri dahulu ketika awal nikah, masya Allah, menutup aurat dengan baik, ya, keluar rumah pakai jilbab dengan rapat. Tahu-tahu begitu sekian berjalan waktu, mulai dia gampang-gampang dengan buka aurat. Maka suami yang baik adalah suami yang mengingatkan istrinya. Berapa poin? 4 poin. Yang pertama, kita balik regu D. Yang pertama, bagus, regu C. Yang poin yang kedua, memenuhi hak dan kewajiban. Berarti 200-200. Regu B, saling bahu membahu. Masya Allah, 100 lumayan lah. Regu A terakhir, saling nasihat. Alhamdulillah selesai. Dan saya lihat juga gak kelihatan ada yang buka HP, maka kita cukup sampai di sini. Dari pembawa acara minta supaya ditutup dengan doa. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah barakallahu lak wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma. Sudah belum? Yang sudah apa angkat tangan? Masya Allah, ada yang ngapal satu pun? Masya Allah, terlalu. Ayo, saya baca dulu, nanti yang lainnya mengikuti. Ya, siap-siap? Sudah siap belum? Alhamdulillah. Barakallahu laka. Silakan. Barakallahu laka. Wa baraka alaika. Wa baraka alaika. Wa jama'a bainakuma. Fi khairin. Saya ulangi sekali lagi. Barakallahu laka. Wa baraka alaika. Wa jama'a bainakuma. Fi khairin. Apa artinya? Doa itu harus paham artinya. Kita itu lagi minta sama Allah, masa nggak tahu apa yang diminta? Kan aneh bin aceh. Barakallahu lakum. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian dalam kebaikan. Dalam apa? Kebaikan. Wa baraka alayka. Mudah-mudahan Allah berkahi kalian di dalam kesulitan. Jadi ada kebaikan, ada kesulitan. Wa jama'a bainakum. Mudah-mudahan kalian berdua langgeng. Fi khairin, dalam kebaikan. Kenapa? Karena ada orang yang rumah tangganya langgeng, tapi bertengkar terus. Ada? Ada. Ada rumah tangga yang tidak langgeng, baru sehari, dua hari, bisa. Tadi saya agak menarik tadi, saya dengar tadi cuma prosesnya seperti ya, tadi katanya 1 bulan. Masya Allah, bagus. Begini. Sudah satu bulan, Masya Allah. Gak pakai lama. Ada Ustaz cerita, punya jamaah pengajian. Cerita sama dia, keponakannya itu pacaran 6 tahun. Berapa? 6 tahun. Berapa usia pernikahannya? 6 tahun. 6 tahun. Cerai 6 tahun. Jadi, kelanggengan itu adalah dengan mengikuti ajaran agama. Kenal, cocok, 2 poin. Gak pakai? Lama. Ya. Kemudian, kenapa tadi dikatakan Baraka Allah Baraka wa Baraka Alaika? Mudah-mudahan Allah berkahi ketika senang dan susah. Karena rumah tangga itu ada senangnya, ada susahnya. Ketika senang kita doakan mudah-mudahan berkah. Ketika susah juga kita doakan mudah-mudahan berkah. Itulah doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Baraka Allah Baraka wa Baraka Alaika وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya, dan saya langsung pamit undur diri, langsung pulang karena saya tugas mengajar di sini di pondok. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan dan kehilangan kita. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ringkasan dari